Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adani Allah wa iyyakum minan nar. Kita melanjutkan apa yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu. Berkata Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullahu taala, ma huwa tauhid ar-rububiyah? Pertanyaan yang selanjutnya, apa itu tauhid ar-rububiyah? Ini setelah beliau menyebutkan tentang tauhid al-uluhiyah dan pengertian-pengertiannya dan lawan atau kebalikan daripada tauhid al-uluhiyah, yang dimana beliau menyebutkan bahwasanya tauhid al-uluhiyah adalah ifradullah, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala fi af'alil ibad, dalam perbuatan-perbuatan hamba, dalam peribadahan. Kita mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah kepadanya. Kita beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Segala jenis bentuk ibadah yang kita lakukan, kita niatkan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah tauhid al-uluhiyah. Beliau juga telah menyebutkan tentang lawan daripada tauhid al-uluhiyah, itu asyirk fil ibadah, berbuat kesyirikan dalam peribadahan, mengarahkan peribadahan yang khusus hanya kepada Allah, yang merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala, kita arahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah syirk. Dan sebagaimana pula kita ketahui bahwa tauhid, selain daripada tauhid al-uluhiyah, ada juga tauhid ar-rububiyah dan juga ada tauhid al-asma'i wa sifat, yang insyaAllah akan datang penjelasannya. Maka sekarang beliau Al-Hafidz Al-Hakami rahimahullah ta'ala membahas, menanyakan tentang apa itu tauhid ar-rububiyah. Kemudian beliau menjawab, qala huwa al-iqrar al-jazim bi anna Allah ta'ala rabbu kulli syai'in wa malikuhu wa khaliquhu wa mudabbiruhu wal mutasarrif fihi lam yakun lahu syarikun fil mulk wa lam yakun lahu waliyun minad-dul wala radun li amrih wala muaqqiba li hukmih wala mudadun lahu wala mumatsil wala samiyya lahu wala munazi' fi syai'in min ma'ani rububiyyatihi wa muqtadiyati asma'ihi wa sifatihi. Maka beliau menyebutkan bahwasannya tauhid ar-rububiyah adalah al-iqrar al-jazim. Kita meyakini, mengakui secara jazim, secara pasti bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabb, pemilik segala sesuatu, merupakan pemilik segala sesuatu, pencipta segala sesuatu, yang mengatur segala sesuatu, yang berkehendak berbuat sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala padanya. Tidak ada syarik, tidak ada sekutu dalam kepemilikan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sekutu dalam penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap makhluk-makhluknya. Tidak ada yang bisa menolak perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pula yang bisa menghalangi hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa menolak perintah. Tidak ada yang semisal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tandingan Allah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang bisa menandingi dalam makna-makna rububiyah yang telah disebutkan. Begitu pula makna-makna yang didapatkan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semua itu, kita meyakini bahwasannya semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb semesta alam ini, Rabb segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu, menciptakan alam ini, menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia, menciptakan jin dan makhluk-makhluk yang lainnya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa menentang kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki sekutu dalam menciptakan, tidak memiliki sekutu dalam memiliki alam ini, tidak memiliki sekutu dalam mengatur alam ini. Itu adalah tauhid ar-rububiyah. Kita meyakini semua hal itu dengan keyakinan yang jazim, dengan keyakinan yang pasti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb segala sesuatu. Kemudian beliau melanjutkan mengatakan, qala Allah Ta'ala alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumat wan nur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang menjadikan kegelapan dan juga menjadikan cahaya. Maka kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersendirian. Ini adalah tauhid ar-rububiyah. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersendiri dalam menciptakan, bersendiri dalam apa? Memiliki alam semesta ini, bersendiri dalam mengatur alam semesta ini. Di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala segala kebaikan. Begitu pula dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala sesuatu itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rendahkan, siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kebaikan atasnya ataukah kejelekan atasnya, itu semua kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini apa? Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qulillahumma malikal mulk tu'til mulka liman tasha, tu'til mulka man tasha wa tanzil mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai Muhammad, Allah malik kulli syai', adalah pemilik segala sesuatu, malikal mulk, raja dari para raja-raja, yang memiliki semua hal, memiliki alam semesta ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memberikan kekuasaan kepada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencabut kekuasaan tersebut dari orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Semua itu berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang merupakan raja yang hakiki. Tidak ada yang bisa mencabut kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena segala kekuasaan yang hakiki adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu'izzu man tasya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengagungkan, menjadikan orang yang Allah kehendaki itu agung. Begitu pula sebaliknya, merendahkan siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Biadikal khair, di tanganmu Allah adalah kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau, yakni Allah, maha mampu atas segala sesuatu. Maka ini adalah jenis apa? Jenis tauhid ar-rububiyah. Jenis at-tauhid ar-rububiyah. Yang dimana kemudian Syekh menyebutkan dalil-dalilnya. Alhamdulillah, di antaranya adalah qala Allah Ta'ala alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Al-ayat ini dalam surat Al-An'am. Bahwasanya Allah Subhanahu, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menciptakan langit dan bumi dan yang menjadikan kegelapan dan cahaya. Al-ayat bali surah kullaha. Bahkan satu surat semuanya. Wa qala ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb alamin. Rabb alam. Wa qala ta'ala kul man rabbus samawati wal ard kulillah. Katakanlah kepada mereka, siapa Rabb, siapa pemilik langit dan bumi, siapa pencipta langit dan bumi, maka kulillah. Mereka akan mengatakan apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kul afatakhadtum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharran. Katakanlah, apakah kalian mengambil dari selain Allah Subhanahu wa taala penolong-penolong yang atau sembahan-sembahan yang mereka tidak memiliki manfaat, tidak bisa memberikan manfaat bagi diri mereka sendiri, begitu pula tidak bisa memberikan mudarat. Tidak bisa apa memberikan mudarat. Qul hal yastawi al-a'ma wal basir am hal tastawi adh-dhulumat wan nur? Katakanlah kepada mereka, tanyakanlah kepada mereka, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Atau bahkan apakah sama adh-dhulumat, kegelapan dengan cahaya? Am ja'alu lillahi syuraka khalaqu ka khalqihi fatashabaha al-khulq 'alaihim? Apakah ataukah mereka menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala itu sekutu-sekutu yang mencipta seperti ciptaan Allah? Fatashabaha al-khalq 'alaihim, maka menjadi sama, apakah sama apa ciptaan-ciptaan tersebut dengan ciptaan Allah atas mereka? Qulillah khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar. Katakanlah Allah Subhanahu wa taala lah Maha pencipta segala sesuatu. Wa huwal wahid, dan Dia adalah Allah yang satu. Al-Qahhar, yang perkasa, Maha perkasa. Al-ayat wa qala ta'ala Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum hal min syurakaikum man yaf'al min dzalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah lah yang menciptakan kalian, kemudian memberikan rizki kepada kalian, kemudian mematikan kalian, kemudian membangkitkan kalian atau menghidupkan kalian setelah itu. Hal min syurakaikum man yaf'alu min dhalikum min syai'. Apakah di antara apa sesembahan-sesembahan sekutu-sekutu selain Allah yang kalian jadikan sebagai tandingan Allah yang mampu melakukan hal yang demikian? Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa-apa yang mereka sekutukan. Wa qala ta'ala hadha khalqullah fa aruni madza khalaqal ladina min dunihi. Ini adalah ciptaan Allah. Yani alam semesta ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tunjukkanlah kepadaku apa yang diciptakan oleh selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah alam semesta ini atau apakah mereka diciptakan dari tanpa ada sesuatu apapun sebelumnya, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Am khalaqus samawati wal ard, apakah mereka ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Bal la yuqinun, mereka tidak meyakini hal yang demikian. Rabbus samawati wal ard wa ma ka mithlihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu apapun. Wa huwa sami'ul basir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Wa qala ta'ala wa qulil hamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulki wa lam yakun lahu waliyyun min ad-dulli wa kabbirhu takbira. Dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mengambil anak, tidak pula mengambil apa sekutu dalam kepemilikan, tidak pula mengambil penolong. Wa kabbirhu takbira, dan apa? Bertakbirlah, agungkanlah Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan. Wa qala ta'ala qul idul ladina za'amtum min dunillah la yamlikuuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wama lahum fihima min syirkin wama lahu minhum min dhahir wala tanfa'u syafa'atu indah illa liman adina lahu hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-'aliyyul kabir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, berdoalah kepada yang kalian sangka mencipta dari selain Allah Subhanahu wa taala, yang kalian apa sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. La yamlikuuna mithqala dzarrah, mereka tidak memiliki sedikit pun, sebiji sawi pun, dalam apa as-samawat wala fil ard, baik di langit maupun di bumi. Wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahum minhum min dhahir, tidak pula pada mereka itu ada sedikit sekutu dalam menciptakan bersama Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Wala tanfa'u syafa'ah indah, dan tidak bermanfaat syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala illa liman adinalahu, kecuali bagi yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qalu qala rabbukum, sampai ketika telah takut dari apa? Telah dikejutkan dari hati-hati mereka ini para malaikat. Qalu madza qala rabbukum? Mereka bertanya kepada Jibril, apa yang dikatakan kepada malaikat yang lainnya? Apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Qalu al-haq wa huwal aliyyul kabir. Mereka mengatakan al-haq, apa mereka mengatakan bahwa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam adalah al-haq, kebenaran. Wa huwal aliyyul kabir, maha tinggi dan maha besar. Ini Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dan maha besar. Maka ini yang disebutkan oleh Syekh Hafidh Al-Hakami, ini merupakan apa? Tauhid ar-rububiyah, yaitu kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan, dalam kepemilikan, dalam pengaturan alam semesta ini. Segala sesuatu itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwasanya tauhid ar-rububiyah ini Allah Subhanahu wa taala telah menjadikannya sebagai fitrah pada manusia. Merupakan fitrah manusia, merupakan apa? Sesuatu yang telah diprogramkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas manusia adalah al-iqrar bihi. Yaitu manusia itu diprogram atau dijadikan fitrahnya adalah mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan mereka. Mengakui bahwa dengan apa? Tauhid ar-rububiyah biduni istisna, tanpa ada pengecualian. Kecuali orang yang mereka apa? Mereka menentang Allah Subhanahu wa taala, seperti Firaun. Itu pun sebagaimana dikatakan oleh para ulama, dia menentangnya itu bukan karena tidak mengetahui Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan dia. Namun apa? Karena sombong. Namun karena apa? Kesombongan yang ada pada diri dia. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang Firaun, qala man huwa rabbul alamin. Yani ketika dia mengatakan siapa itu Rabb semesta alam ini, dia mengatakan hal tersebut bukan karena dia tidak mengetahuinya, namun karena kesombongan. Karena kesombongan ada pada dirinya. Bahkan justru ketika dia mengatakan hal tersebut, terdapat apa? Penetapan dalam dirinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb semesta alam. Ini dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Ketika apa? Musa berkata kepada Fir'aun, qala laqad alimta ma anzala haula illa rabbus sama ma anzala haula illa rabbus samawati wal ard basair wa inni la adhunnuka ya Fir'aun makbura. Apa Musa mengatakan kepada siapa? Fir'aun, sungguh engkau telah mengetahui bahwa wasanya tidaklah diturunkan kepada mereka berupa basair kecuali apa? Yang menurunkannya adalah Rabb semesta alam. Yang menurunkan mereka adalah Rabb as-samawat wal ard. Ya, maka apa? Engkau telah mengetahuinya. Dalam ayat yang lainnya, wajahadu biha wastayqanatha anfusahum zulman wa uluwan. Mereka menentangnya. Mereka menentang apanya ini? Orang-orang apa? Orang-orang kafir tersebut menentang tauhid ar-rububiyyah, tauhid al-uluhiyah, menentang Allah Subhanahu wa taala dan menentang para rasul dalam keadaan apa yang mereka yakini dalam diri mereka, namun karena kezaliman dan apa? Dan rasa sombong yang ada pada dalam diri mereka, mereka menolak apa yang dibawa oleh para rasul. Maka manusia itu dijadikan fitrah mereka bahwa dalam penetapan bahwasanya mereka menetapkan dalam hati-hati mereka secara fitrah akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa mereka menetapkan pada hati-hati mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang bersendirian dalam menciptakan, dalam mengatur alam semesta. Bahkan orang-orang yang diutus, para umat-umat yang diutus kepada mereka para nabi dan para rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka pun meyakini, mengakui akan tauhid ar-rububiyah. meyakini akan tauhid ar-rububiyah. Dalilnya mana? Kita dapat berkata para ulama rahimahullah taala bahwasannya di dalam Al-Qur'an kita menemukan ayat-ayat yang seperti ini, ayat-ayat tentang mereka itu dalam bentuk al-istifham, dalam bentuk pertanyaan, namun dengan surah, dengan bentuk apa? At-taqrir, penetapan. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul man yarzuqukum minas samaa'i wal ardh amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yakhrujul hayya wal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaqulunallah faqul afala tattaqun." Katakanlah, tanyakan kepada mereka, siapa yang memberikan rizki kepada mereka dari langit dan bumi, ataukah yang memiliki pendengaran dan penglihatan, yang apa, mengeluarkan yang mati dari yang hidup dari yang mati, begitu pula sebaliknya mengeluarkan yang mati dari yang hidup, siapa yang mengatur perkara alam semesta ini? Fasayaqulunallah, maka sungguh mereka akan mengatakan apa? Allah. Faqul afala tattaqun, maka katakanlah, apakah, kenapa kalian tidak apa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kita dapatkan ayat-ayat seperti ini, Allah Subhanahu wa taala melazimkan kepada mereka apa yang mereka tetapkan dari tauhid ar-rububiyah, apa yang mereka yakini dari tauhid ar-rububiyah, Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas mereka apa yang mereka ingkari dari apa? Tauhid al-uluhiyah. Yani bahwasannya mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan mereka, yang memberikan rizki, yang mengatur alam semesta ini, yang apa? Memiliki alam semesta ini. Mereka meyakininya, maka kenapa mereka justru beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepada mereka seperti itu, jika kalian mengakui tauhid ar-rububiyah, maka semestinya kalian harusnya itu apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata para ulama, karena apa? Tauhid ar-rububiyah dan juga tauhid al-asma wa sifat, itu keduanya itu hanyalah wasilah, hanyalah perantara untuk mencapai tauhid al-uluhiyah. Tujuan daripada di apa tetapkannya tauhid ar-rububiyah dan tauhid al-uluhiyah, tauhid asma wa sifat, adalah agar mereka mengakui tauhid al-uluhiyah. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, melazimkan kepada mereka apa yang mereka tetapkan agar mereka meyakini apa yang mereka ingkari, yaitu tauhid al-uluhiyah. Dan ayat-ayat yang seperti ini banyak di dalam Al-Qur'an. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim. Dan jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka apa? Mereka sungguh akan mengatakan bahwasanya langit dan bumi itu diciptakan oleh Al-Azizul Hakim, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lainnya pula, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala in saltahum man khalaqahum la yaqulunallah. Dan jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, maka sungguh mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan mereka. Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, kul man rabbus samawati wal ard kulillah. Dalam ayat yang disebutkan oleh Syekh, katakanlah siapa apa rabb alam semesta ini, mereka dan katakanlah Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini hal tersebut, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan mereka. Mereka meyakini ya Allah Subhanahu wa taala lah yang mengatur alam semesta ini. Dalam ayat yang lainnya pula, wala in saltahum man khalaqas samawati wal ardh wa sakhara asy-syams wal qamar la yaqulunallah. Dan jika seandainya engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menundukkan bulan, matahari dan bulan, yang mengatur mereka, maka sungguh mereka akan mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang melakukan hal tersebut. Mereka meyakini hal tersebut. Mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang apa namanya? Menciptakan mereka. Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan mereka. Dan ini merupakan sesuatu yang telah kita sebutkan tadi, bahwasanya sesuatu yang sudah menjadi fitrah manusia. Sudah menjadi fitrah bahwasanya mereka secara apa? Asal diprogram untuk meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan mereka. Maka kemudian setelah itu, ketika mereka meyakini hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, para nabi untuk apa? Untuk mendakwahkan kepada mereka tauhid al-uluhiyah. Untuk mendakwahkan kepada mereka tauhid al-uluhiyah agar mereka mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal peribadahan. Maka inilah yang apa? Yang disebut dengan apa? Tauhid ar-rububiyah. Bahwasanya engkau mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal penciptaan, dalam hal kepemilikan, dalam hal pengaturan alam semesta ini. Dalam hal ar-rububiyah, engkau mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal tersebut. Kemudian dengan itu, maka engkau mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Asy-Syaikh rahimahullah taala, ma diddu tauhid ar-rububiyah, apa lawan daripada tauhid ar-rububiyah, huwa i'tiqad mutasarrif ma'allahi azza wa jalla fi ayyi syai'in min tadbiril kaun min ijadin aw i'damin aw ihya'in aw imatah aw jalbi khair aw daf'i syarr aw ghairi dhalika min ma'ani ar-rububiyah. بمعاني الربوبية أو اعتقاد منازع له في شيء من مقتضيات أسماء وصفاته كعلم الغيب والعظمة والكبرياء ونحو ذلك. Yaitu lawan daripada tauhid ar-rububiyah adalah keyakinan adanya yang mengatur bersama Allah Subhanahu wa taala, adanya apa? Sesuatu bersama Allah Subhanahu wa taala dalam segala sesuatu. Atau bahkan selain Allah Subhanahu wa taala di sana ada yang apa? Mengatur kaun alam. Dari al-ijad mengadakan, au i'dam meniadakan, au ihya menghidupkan atau imatah mematikan, jalbi khair au daf'i syarr mendatangkan kebaikan ataukah menolak kejelekan, au ghairi dzalika min ma'ani rububiyyah, atau yang selain itu dari makna-makna ar-rububiyyah. Ya ini dia meyakini di sana ada selain Allah Subhanahu wa taala yang melakukan hal tersebut. Di sana ada orang apa? Selain Allah Subhanahu wa taala, seperti yang diyakini oleh orang-orang Yunani bahwasanya di sana ada dewa-dewa, di sana ada orang-orang yang mereka apa? Mengatur alam semesta. Seperti itu. Kemudian pula ataukah lawan daripada tauhid ar-rububiyah ataukah meniadakan sama sekali adanya apa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan bahwa alam semesta ini bergerak sendirian, yakni tanpa ada yang mengatur, tanpa ada yang menciptakan dirinya sendiri. Ini seperti apa orang-orang yang melakukan yang berkeyakinan dengan keyakinan apa teori evolusi, bahwasannya alam ini diciptakan karena adanya benturan apa dengan apa, artinya adanya apa sesuatu yang muncul dalam diri muncul sendirinya. Maka kita bantah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada mereka, apakah mereka mungkin bisa mereka menciptakan tanpa diciptakan tanpa ada sesuatu yang menciptakan mereka, ataukah mereka sendiri yang menciptakan apa? Diri mereka sendiri. Maka jika ini merupakan perkara yang tidak mungkin. Karena apa? Fakullu hadith, setiap yang terjadi, la budda min muhdith. Harus ada yang menjadikan. Setiap kejadian Sesuatu yang terjadi pasti ada sebabnya. Pasti ada apa? Sebabnya. Seperti contohnya misalnya, luka. Adanya luka pada tubuh kita. Ini disebutkan oleh apa? Oleh para ulama bahwasanya secara logika, adanya luka pada diri kita itu tentu ada sebabnya. Terlihat ataukah tidak terlihat? Pasti ada apa? Sebabnya. Baik entah itu karena ada virus, ada penyakit, terjatuh, dan yang lainnya. Maka apa? Ada sebabnya. Tidak mungkin ada sesuatu yang muncul tanpa sebab. Maka ini yang dia apa? Yang diyakini oleh orang-orang itu. Kebalikan daripada tauhid ar-rububiyah. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka pula. Bertanya menanyakan kepada mereka, "Wa fi anfusikum afala tubsirun?" Tanda yang paling dekat, tanda paling dekat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka adalah apa? Diri mereka sendiri. Diri kita sendiri. Afala tubsirun fi anfusikum, pada diri-diri kalian. Lihatlah. Kita ketahui bahwasanya diri apa? Tubuh manusia merupakan termasuk sesuatu yang paling kompleks, yang paling detail dalam apa? Dari segala sesuatu. Terdiri dari berbagai macam saraf, terdiri dari berbagai macam apa yang ada dalam tubuh kita ini. Tidak mungkin perkara tersebut muncul sendirinya. Dalam apa? Sendirinya. Pasti ada yang menciptakan, ada yang membuat sehingga menjadi seperti itu. Maka apa? Ini lawan daripada apa? Tauhid ar-rububiyyah. Atau keyakinan yang bertolak belakang dari apa yang didapatkan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti ilmu ghaib, perkara ghaib. Ada orang yang meyakini apa? Mengetahui ilmu ghaib. Atau al-azamah, keagungan yang mutlak. Al-kibriya, kesombongan yang mutlak dan yang semisal dengannya. Maka alhasil bahwa tauhid ar-rububiyah itu merupakan wasilah kepada apa? Tauhid al-uluhiyah. Dan juga bahwasannya sebagaimana yang telah kita sebutkan, bahwasannya orang-orang kafir itu mereka meyakini, menetapkan adanya tauhidnya. Ini orang-orang kafir terdahulu, mereka meyakini adanya apa? Tauhid ar-rububiyah. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan mereka. Oleh karena itu kemudian maka para rasul, para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan atas mereka tauhid al-uluhiyah. Maka ini saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan membaca dari Madiddu Tauhid Ar-Rububiyah. Subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum walhamdulillahi rabbil alamin.